بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه وما بعد. Nah, malam hari ini kita kembali melanjutkan membaca kitab Tauhid. Kitab Tauhid. Pertemuan sebelumnya kita telah menyelesaikan bab Ad-Du'a ila syahadati an la ilaha illallah. Bab tentang berdakwah kepada syahadat la ilaha illallah. Da'wah ila tauhid. Nah, malam hari ini kita akan membaca bab berikutnya, yaitu bab tafsir tauhid wa syahadati an la ilaha illallah. Di bukunya pada halaman 25 ya. Halaman 25. Al-Musannif alaihi rahmatullah di dalam bab ini menyebutkan 4 ayat dan 1 hadis. 4 ayat dan 1 hadis. Jangan bercakap ya. Ya, pulang. Bisa antum di sini. Sini, duduk sini. Surah. Jadi termasuk di antara adab majelis yang harus antum perhatikan ketika mudarris menyampaikan pelajaran, hendaknya didengarkan dengan saksama, jangan asyik cerita. Ya. Jadi 4 ayat dan 1 hadis. Ayat yang pertama wa qaulullahi ta'ala. Ayat yang pertama dari suratul Isra. Dalil yang pertama dari suratul Isra ayat yang ke-57. Nah, sebelum kita membaca dalil-dalil ini, kita terlebih dahulu akan menjelaskan makna dari at-tauhid atau makna dari syahadat la ilaha illallah. Kita bisa mengetahui makna suatu kalimat dengan mengetahui i'rabnya. Nah, la ilaha illallahu. Perhatikan kalimat tauhid ini. La ilaha. La nafiyah lil jins. Kalau sudah belajar nahwu ya. Ilah, ilaha, kata setelahnya itu isimnya. Mabniun ala al-fathhi fi mahalli nasbin. Isim la. Nah, pertanyaannya khobarnya mana? Mana yang belajar ini? La ilaha, mana khobarnya? Khobarnya mesti kalimat yang marfu, kan begitu ya? Karena lana fi'il jins beramal dengan amalan inna. Manasub isim marfa' khobar. Isimnya ada di sini, ilaha. Mabni 'ala al-fath. Fi mahalli nasbin. Adapun khabarnya di sini tidak terlihat, berarti muqaddar. Naam. Mahdhufun taqdiruhu haqqun. Ya, la ilaha haqqun illallah. Illa harful istithna. Allah badal dari khabar mahdhuf haqqun. Jadi la ilaha illallahu. Lafzul jalalah marfu' ya. Nah, karena mengikut ke haqqun. Tayyib. Barakallahu fikum. Ya, jadi la ilaha haqqun illallahu. Kalau diterjemahkan tidak ada ilah, tidak ada sesembahan yang hak. Tidak ada sesembahan yang benar illallah, kecuali Allah. Berarti sesembahan-sesembahan yang lain yang ada itu batil. Ya, ini makna syahadat la ilaha illallah. Nah, dan di dalam bab ini penulis alaihi rahmatullah akan menyebutkan dalil-dalil yang menjelaskan hakikat daripada tauhid, tafsir daripada la ilaha illallah yang tidak terbatas kepada pengucapan saja, ya. Akan tetapi penjabaran tauhid selain diucapkan juga harus diamalkan, ya. Kemudian juga melaksanakan konsekuensinya berupa meninggalkan ahlu syirk, berlepas diri dari orang-orang yang melakukan kesyirikan. Nah, jadi bukan hanya terfokus pada makna ya lafadz itu, tapi lebih luas, ya. Tafsir tauhid itu luas dari sekedar mengetahui makna lafadznya saja, tapi luas, ya, mencakup konsekuensi-konsekuensinya. Nah, dalil yang pertama firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Isra ayat 57, Allah Ta'ala berfirman, ula'ika, mereka-mereka itu, ya, ula'ika isim isyarah, alladzina yada'una, yang mereka seru. Naam, fa'il dari yada'una adalah orang-orang musyrik. Yabtaghuna ila rabbihim. Yabtaghuna, fa'il dari yabtaghuna adalah yang diseru. Ya. Jadi menerjemahkannya, ulaikal ladzina yad'una yabtaghuna ila rabbihim alwasilata ayyuhum aqrabu. Mereka-mereka yang diseru oleh orang-orang musyrik, ya, diseru selain Allah Subhanahu wa taala. Ya bataguna, mereka-mereka yang diseru itu mereka mencari, ya, wasilah, jalan yang bisa mengantarkan mereka kepada Ar-Rabb Subhanahu wa taala. Nah, wasilah yang bisa mendekatkan diri mereka kepada Allah Azza wa Jal, yaitu dengan cara melakukan ibadah. Ayyuhum aqrabu, siapakah di antara mereka yang paling dekat. Nah, ayat ini sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, beliau mengatakan, nazalat fi nafarin minal Arab. Ayat ini turun tentang sekelompok dari orang-orang Arab, kanu ya'buduna nafaran minal jinni. Dan adalah mereka menyembah ya sekelompok jin. Jadi ada sebagian orang-orang Arab, tentunya musyrikun, orang-orang musyrik, menyembah sekelompok jin. Nah, ya, dan itu kita dapatkan sampai sekarang banyak orang memberikan persembahan-persembahan kepada jin penunggu pohon keramat, jin penunggu sungai ataukah danau atau sumur atau apalah yang dianggap keramat. Nah, itu berarti menyembah jin. Nah, fa aslama al-jinnu wa lam ya'lamil insu. Kemudian ternyata sekelompok jin yang disembah tadi masuk Islam. Sementara manusia-manusia yang menyembahnya tidak mengetahui keadaan mereka telah masuk Islam. Ya. Jadi yang disembah sendiri, yang diseru selain Allah subhanahu wa ta'ala itu, mereka sendiri sudah fokus beribadah hanya kepada Allah, masuk ke dalam Islam. Nah, baik. Ini. Dan ayat sebelumnya, pada ayat ke-56, berbunyi kulli da'ul ladina za'amtum min duni fala yamlikuna kashfadhur yankum wala tahwila. Ini keadaan mereka, kelompok jin yang disembah tadi itu tidak bisa memberikan madarat dan juga tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa menolak kemudaratan, tidak pula bisa menahan manfaat jika Allah menghendakinya. Nah, jadi mereka tidak bisa melakukan hal-hal yang ma yaqdiru alaihi illallah, hal-hal yang tidak mampu melakukannya kecuali Allah, sehingga memalingkan hal itu kepada selain Allah berarti itu adalah kesyirikan yang menafikan tauhid seseorang. Baik, ini ayat yang pertama. Ayat yang kedua atau dalil yang kedua adalah ayat 26 sampai ayat 27 dari surat Az-Zukhruf. Wa qauluhu wa qala Ibrahim li abihi, dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim berkata kepada bapaknya dan kaumnya, wa qaumi innani bara'un mimma ta'budun, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah, illa alladhi fatarani, kecuali yang menciptakan aku, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam ayat ini terdapat tafsir tauhid, terdapat tafsir la ilaha illallah, yaitu ucapan Al-Khalil Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan, aku berlepas diri dari apa saja yang kalian sembah selain Allah. Di dalamnya mengandung penafian. Ya. Di dalamnya terkandung makna la ilaha dari kalimat syahadat kita. Innani bara'un mimma ta'budun, semakna dengan ucapan kita ketika bersyahadat la ilaha, menafikan segala sesuatu yang disembah selain Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian ucapan beliau selanjutnya, illa alladhi fatarani, kecuali yang menciptakan aku. Fatarani artinya khalaqani. Di dalamnya terkandung isbat, penetapan, menetapkan, memalingkan ibadah hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi di dalam ayat ini terkandung penafian dan penetapan, yang mana tauhid tersusun dari penafian dan penetapan. Demikian pula syahadat la ilaha illallah tersusun dari penafian, yaitu pada ucapan kita la ilaha, dan penetapan pada penggalan kalimat berikutnya illallah. Nah, jadi ini kesesuaian antara ayat, ya, antara dalil ini dengan bab, ya. Dalil yang ketiga, wa qauluhu, dan firman Allah taala, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Dalam surat At-Taubah Allah taala berfirman, yang artinya mereka menjadikan ahbar mereka, yakni ulama-ulama mereka, wa ruhbanahum, dan ahli ibadah mereka, arbaban min dunillah, tuhan-tuhan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini dalam hal penetapan syariat, mengikuti mereka dalam hal menghalalkan apa yang Allah haramkan, ataukah sebaliknya. mengikuti mereka, para ulama dan para ahli ibadah, di dalam mengharamkan apa yang Allah Ta'ala halalkan. Itu bentuk kesyirikan yang mereka lakukan. Bukan bentuk kesyirikan yang mereka lakukan, ya, dengan sujud ataukah ruku kepada ulama-ulama dan ahli ibadah tadi, bukan. Tapi dengan cara apa? Mentaati mereka di dalam menghalalkan apa yang Allah haramkan, ataukah sebaliknya mengharamkan apa yang Allah halalkan. Dan itu mereka lakukan di atas ilmu. Nah, itu dihukumi sebagai sebuah kesyirikan. Nah, kesesuaian ayat ini dengan bab, yaitu bahwasanya ayat ini menunjukkan bahwa termasuk di antara makna tauhid dan syahadat la ilaha illallah, termasuk di antara makna tauhid dan makna syahadat la ilaha illallah adalah ifradullahi bitta'ah, mengesakan Allah bitta'ah dalam hal ketaatan, pada perkara-perkara yang Allah halalkan. Bita'ati fi tahlili ma'ahalla. Ya. Dengan menaati Allah dalam menghalalkan apa yang Allah halalkan. Wa tahrimi ma'harrama. Dan mengharamkan apa yang Allah haramkan. Wa anna man ittakhadha syakhsan min dunillah. Dan bahwasanya orang yang menjadikan selain Allah yuhallilu ma ahalla, yang menghalalkan apa yang Allah haramkan dan mengharamkan apa yang Allah halalkan, fahuwa musyrik, maka dia termasuk orang yang melakukan kesyirikan. Nah. Baik. Jadi kesyirikan itu tidak terbatas kepada menyerahkan salah satu ibadah kepada selain Allah. Ya, tapi lebih umum daripada itu, mencakup juga kesyirikan dalam hal ketaatan. Jadi mereka jatuh pada asyirku fit ta'ah, jatuh dalam perkara kesyirikan dalam hal ketaatan. Nah, ayat berikutnya atau dalil berikutnya ayat 165 dalam suratul Baqarah. Wa qawluhu wa minan nas, dan di antara manusia, man yattakhidhu min dunillahi andadan. Ada yang menjadikan selain Allah sebagai andad, sebagai tandingan-tandingan. Yuhibbunahum, mereka mencintai tandingan-tandingan itu, kahubbillah, seperti kecintaannya kepada Allah. Seperti kecintaannya kepada Allah. Berarti ini apa? Kesyirikan dalam hal al-mahabbah. Ya. Asyirku fil mahabbah. Kesyirikan dalam hal kecintaan. Dan kita ketahui bersama bahwasanya mahabbah termasuk diantara ibadah yang sifatnya batinah, ibadah yang sifatnya tersembunyi. Berarti dia telah memalingkan salah satu ibadah batinah kepada selain Allah, dan itu hukumnya syirik, menafikan tauhid. Maka dari sini diketahui bahwasanya makna tauhid adalah munasabatul ayat lil bab, kesesuaian ayat dengan bab. Dari sini diketahui bahwasanya makna tauhid adalah an yufrada rabbu bihadhil mahabbah, menyendirikan Allah, mengesakan Allah dengan kecintaan yang sifatnya ibadah ini. Nah, kecintaan yang sifatnya ibadah. Allati tastalzimu ikhlasal ibadati lahu, yang mengharuskan ya, ketika seorang mengisahkan Allah dalam hal mahabbah, kecintaan yang sifatnya ibadah, maka ini mengharuskan dia memurnikan ibadah hanya untuk Allah. Yang mengharuskan dia memurnikan ibadah, mengikhlaskan ibadah, lahu wahdah, hanya untuk Allah saja. Wadzulla wal khudu'alah, dan juga mengharuskan dia tunduk kepada Allah subhanahu wa ta'ala saja. Itu kelaziman dari mahabbah yang sifatnya ibadah. Nah, baik. Jika ada orang mengaku cinta kepada Allah, tetapi dia tidak memurnikan ibadah hanya untuk Allah, dia tidak tunduk dan patuh hanya kepada Allah, berarti pengakuan cinta dia dusta. Karena kelaziman dari mahabbah adalah kita memurnikan ibadah hanya untuk Allah dan patuh dan tunduk hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, itu kelaziman mahabbah. Baik. Dalil berikutnya dari hadis Nabi sahih, yang dimaksud sahih di sini adalah sahih Muslim, sebagaimana pada catatan kaki, perhatikan pada catatan kakinya di bukunya bagian bawah, akhrajahu Muslim. Imam Muslim mengeluarkannya dalam kitab sahihnya, yaitu dalam Kitabul Iman ya, dan nomor hadis disebutkan di situ. Nah, dari hadis sahabat Tariq Ibnu Asyam radhiyallahu anhu, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi alaihi salatu wasallam, annahu qala, bahwasanya beliau bersabda, man qala la ilaha illallah, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, ucapkan syahadat, kemudian kata Nabi, wa kafara bima yu'badu min dunillah, dan dia mengingkari apa saja yang disembah selain Allah. Jadi tadi yang pertama pengucapan syahadat dengan lisan, kemudian ditambah pengingkaran terhadap apa saja yang disembah selain Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak cukup dengan bersyahadat saja, harus ditambah dengan pengingkaran ya, pengingkaran baru kemudian ya diterima persaksiannya. Nah, apa konsekuensi jika persaksiannya telah diterima? Haruma maluhu wadamuhu, maka diharamkan ya, maka terlindungi, terjaga malnya, hartanya, wadamuhu, dan darahnya. Nah, artinya tidak boleh dirampas hartanya dan tidak boleh diperangi, ditumpahkan darahnya, karena dia seorang muslim ya, di dalam peperangan. Nah, dengan orang-orang kafir, ketika mereka lari, melarikan diri dan meninggalkan hartanya, maka boleh bagi kaum muslimin mengambil harta itu sebagai harta rampasan perang, karena mereka kufar ya. Demikian pula ketika perang berkecamuk, boleh kita menumpahkan darahnya, memenggal lehernya, karena mereka kufar yang memusuhi Islam, harbiyun. Nah, barang siapa yang telah bersyahadat la ilaha illallah, kemudian ditambah dengan mengingkari segala sesuatu, apa saja yang disembah selain Allah, maka dia tidak tergolong kufar yang boleh diambil hartanya dan ditumpahkan darahnya. Terjaga darahnya, terjaga hartanya, dan juga terjaga kehormatannya. Difahami? Wa hisabuhu 'ala Allah azza wa jalla, dan hisabnya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Nah. Barakallahu fikum. Munasabatul hadis lil bab, kesesuaian hadis ini dengan bab, bahwasanya termasuk di antara hal yang menjelaskan makna la ilaha illallah adalah hadis ini. Ya. Yaitu al-kufru bi kulli ma yu'badu min dunillah. Pengingkaran terhadap segala sesuatu yang disembah selain Allah. Nah. Jadi bukan hanya meyakini ya la ilaha haqqun illallah. Bukan hanya mengucapkan kemudian meyakini makna ini lalu mengamalkan konsekuensinya, tidak cukup sampai di situ. Ya, tapi ada konsekuensi yang lain, yaitu mengingkari segala sesuatu yang disembah selain Allah. Jika ada orang mengucapkan la ilaha illallah dengan fasihnya, faham maknanya la ilaha haqqun illallah, tidak ada ilah yang hak kecuali Allah, kemudian dia tidak pergi menyembah kepada selain Allah, tidak pergi ke kuburan, tidak pergi ke pohon keramat, menyerahkan sesajen-sesajen, ya, naam, persembahan-persembahan kepada selain Allah, tidak ada bersih darinya, amalan-amalan kesyirikan. Tapi dia tidak mengingkari apa-apa yang disembah selain Allah. Maka, hal ini belumlah cukup untuk melindungi darah dan hartanya. Sampai dia mendatangkan hal yang penting ini dan itu min a'zami ma yubayyinu ma'na la ilaha illallah. Termasuk hal terbesar yang menjelaskan makna la ilaha illallah harus mengingkar. Dan pengingkaran itu bisa dengan hati tentunya. Dia mengingkar dengan hatinya segala sesuatu yang disembah selain Allah. Meyakini batilnya apa saja yang disembah selain Allah Azza wa Jal. Kemudian dia mengingkari dengan mulutnya. Ya. Dan juga yang paling besar dan itu yang paling menunjukkan besar ataukah kuatnya iman seseorang, pengingkaran dengan tangan. Sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Dengan tangan beliau sendiri, beliau hancurkan berhala-berhala yang disembah oleh bapak dan kaumnya, menyisakan yang terbesarnya. Iya, di dalam ayat disebutkan, dia sengaja menyisakan berhala yang terbesar. Kenapa? Supaya ini menjadi hujjah, ya, kepada kaumnya. Ketika mereka melihat keadaan berhala-berhala itu telah hancur, mereka bertanya-tanya, siapa pemuda yang berani menghancurkan berhala-berhala kami? Marah mereka. Bagaimana tidak marah Tuhan-Tuhannya dihancurkan? Ya. Tuhan-Tuhan mereka agungkan, yang mereka cintai. Dan begitu. Nah, marah mereka. Ya, Nabi Ibrahim sengaja menyisakan berhala yang terbesar supaya bisa menjadi argumen untuk beliau ketika menghadapi orang-orang musyrik tadi kaumnya. Tanya berhala itu. Bingung mereka mendapat jawaban seperti itu dari Nabi Ibrahim. Patung kok ditanya? Nah, baik. Barakallahu fikum. Dan itu membuat mereka marah sehingga mereka mengumpulkan kayu bakar lalu menangkap Nabi Ibrahim dan menyiksanya dengan melemparkan Nabi Ibrahim ke dalam api dan Allah Ta'ala menolong kekasihnya yaitu Nabi Ibrahim dengan mengatakan, memerintahkan kepada api, kuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Menjadi dingin kamu wahai api. Innama amru idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Api yang tadi sifatnya panas, membakar, menghanguskan, serta-merta tiba-tiba menjadi dingin dan tidak memudaratkan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim selamat. Dan itu termasuk di antara mukjizat beliau alaihi salatu wassalam. Nah, jadi harus ada pengingkaran barakallahu fikum. Ya, tentunya dengan melihat situasi dan kondisi. Ya, dengan melihat masalih dan mafasid, menimbang masalih dan mafasid ketika melakukan pengingkaran. Jangan sampai pengingkaran yang dilakukan mendatangkan kemungkaran yang lebih besar. Rugi kita kalau begitu. Ya, kalau pengingkaran itu barakallahu fikum menghilangkan kemungkaran 100% maka lakukan. Tapi kalau ditimbang-timbang ternyata akan menimbulkan pengingkaran yang lebih besar lagi, maka ditinggalkan. Baik, sampai menunggu waktu yang tepat. Nah. Nah. Selanjutnya kata Syekh Al-Muallif alaihi rahmatullah wa syarhu hadhi tarjamah ma ba'daha min al-abwab. Dan penjelasan bab ini, tarjamah ya, ini bab ini, ma ba'daha min al-abwab, ada pada bab-bab berikutnya. Nah, ada pada bab-bab berikutnya, yakni bab-bab yang akan datang, ya, di dalamnya terkandung penjelasan tauhid dan penjelasan makna la ilaha illallah. Penjelasan-penjelasan ya tentang hal-hal yang banyak berupa syirik kecil, syirik besar ya, dan hal-hal yang bisa menyampaikan ya kepada syirik besar berupa ghulu ya, melampaui batas berupa bid'ah. Nah, dan yang lainnya yang wajib untuk ditinggalkan. Yang wajib untuk ditinggalkan. Ya, jadi bab-bab berikutnya, ya, merupakan rincian ataukah penjabaran dari bab ini. Akan disebutkan di sana hal-hal yang bisa menafikan tauhid. Apakah menafikan tauhid, ya, sampai ke akar-akarnya, ataukah menghilangkan, menafikan kesempurnaan tauhid. Dan juga akan disebutkan perkara-perkara yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Nah, berupa syirik kecil ataukah bid'ah, dan juga ghulu, bentuk melampaui batas kepada makhluk, yang semuanya itu harus ditinggalkan. Baik. Nah, satu persatu nanti kita akan pelajari perkara-perkara itu. Dan bab yang berikutnya terkait dengan termasuk di antara kesyirikan memakai al-halqah ya, memakai gelang ataukah al-khayt, benang dan semisalnya untuk mengangkat atau untuk menolak bala dan mengangkat bala, mengangkat penyakit. Nah, hukumnya apa? Nanti akan kita pelajari di sana. Dan seterusnya dari bab-bab yang merupakan rincian dari bab ini. Baik. Selanjutnya kata al-muallif rahimahullah. Kenal wazi. Sudah masuk waktunya. Muazzan dulu atau bagaimana? Belum. Qala fihi akbarul masail wa ahammuha. Pada bab ini ada masalah yang terbesar dan yang terpentingnya. Apa itu wahiyya tafsir tauhid, yaitu penjabaran tentang tauhid. Sudah kita sebutkan tadi bahwasanya penjabaran tafsir tauhid itu bukan sekedar penjabaran makna lafadznya saja ya. Tapi lebih luas daripada itu, mengandung seluruh konsekuensi-konsekuensinya. Nah, wa tafsir syahadat, dan juga tafsir syahadat wa bayyanaha bi umurin wadhihah, dan dia menjelaskannya dengan perkara-perkara yang jelas. Minha diantaranya, beliau merinci dari perkara-perkara yang jelas itu, ayatul Isra, ayat dalam surat Al-Isra yang sudah kita baca di atas, ayat 57. Bayyana fiha, Allah Ta'ala menjelaskan di dalamnya, ar-radda 'alal musyrikin, bantahan terhadap orang-orang musyrik. Nah, alladzina yad'una salihin, yang menyeru, meminta, berdoa kepada orang-orang saleh. Ya, siapa yang mereka seru? Apa kata Ibnu Mas'ud menjelaskan sebab turunnya ayat? Siapa tadi? Sekelompok jin yang sudah masuk Islam, mereka itu orang saleh. Sudah masuk Islam mereka. Nah, namun orang-orang musyrik itu tidak tahu ya, kalau mereka sudah masuk Islam. Nah, mereka sudah masuk Islam dan mereka tidak tahu orang-orang musyrik. Namanya juga bangsa jin, ya. Mereka adalah bangsa orang atau bangsa-bangsa yang hidup di alam gaib. Nah, jadi mereka tidak tahu. Yad'una salihin, mereka berdoa kepada orang-orang saleh. Ya. Ada bantahan kepada orang-orang musyrik. Kenapa? Karena orang-orang saleh itu sendiri, ya, mereka pertama tidak bisa menolak kemudaratan atau memberikan manfaat kepada orang-orang musyrik itu. Kemudian yang kedua, mereka sendiri yang dimintai, diseru selain Allah, mereka sendiri meminta dan berdoa kepada Allah. Artinya semuanya butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kenapa kalian berdoa kepada orang-orang yang mereka sendiri butuh kepada Allah? Yabtaguna ila rabbihim alwasilah. Ya. Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sedekat-dekatnya. Jadi ada bantahan kepada mereka. Fa fiha bayanu anna hadha huwa syirkul akbar. Dan pada ayat tersebut ada penjelasan bahwasanya ini merupakan syirik besar. Ini merupakan syirik besar, ya. Nah, karena menyeru selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa minha ayatu bara'ah, ayat dalam surat At-Taubah. Yakni dalil yang ketiga di dalam bab, ya. Jadi dalil yang kedua diloncati dulu. Nah, beliau menjelaskan terlebih dahulu dalil yang ketiga. Bayana fiha anna ahlal kitab ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum. Di dalamnya Allah Ta'ala menjelaskan bahwasanya ahlu kitab, siapa ahlu kitab? Yahudi dan Nasara. Menjadikan ulama-ulama dan ahli-ahli ibadah mereka arbaban min dunillah, sebagai tuhan-tuhan yang disembah selain Allah, tandingan-tandingan selain Allah. Wa bayyana annahum lam yu'maru illa bi an ya'budu ilahan wahida. Dan juga Allah menjelaskan bahwasanya mereka ahli kitab tidaklah diperintahkan melainkan supaya mereka beribadah hanya kepada satu ilah saja, yaitu kepada Allah saja. Ma'a anna tafsiraha alladhi la iskala fihi, bersamaan dengan itu bahwasanya tafsirnya alladhi la iskala fihi, yang tidak ada iskal, ya, tidak ada iskal di dalamnya, yaitu ta'atul ulama tafsiraha, yakni tafsir kesyirikan yang mereka lakukan, ta'atul ulama wal ubadi fil ma'siyah, mentaati ulama dan ahli ibadah dalam hal maksiat. Nah, baik, Allah Subhanahu wa ta'ala melarang, mengharamkan hal itu. Datang ubat dan ulama mereka membolehkan. Lalu ahli kitab ini ikut saja begitu. Sami'na wa ata'na, kata mereka. Mereka mendengar dan taat saja kepada ulama mereka dan ahli ibadah mereka. Ini bentuk kesyirikan yang dimaksud dalam ayat. Bentuk ittikhadul arbab min dunillah, bentuk menjadikan tandingan-tandingan selain Allah. Ya, sebagaimana yang sudah kita sebutkan, yaitu kesyirikan dalam hal ketaatan. La du'a'uhum iyahum, bukan berdoa menyeru mereka, ya, menyembah mereka selain Allah Subhanahu wa ta'ala berupa ruku ataukah sujud, bukan. Tapi mengikuti mereka dalam hal kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa minha qaulul Khalil alaihi salam, Dan di antaranya adalah ucapan Al-Khalil, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam bil kufar terhadap orang-orang kafir, innani bara'un mimma ta'budun illa alladhi fatarani fastathna minal ba'budina rabbah. Ya, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah kecuali yang menciptakan aku. Maka di dalam ayat ini Nabi Ibrahim mengecualikan dari sesembahan-sesembahan tersebut Rabbnya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, artinya ada penafian dan penetapan. Itulah definisi daripada tauhid. Wa dzakara subhanahu, dan Allah taala menyebutkan anna hadhil bara'a, bahwasanya bentuk pelepasan diri ini, wa hadhil muwala, dan bentuk loyal ini, hiya tafsir syahadati alla ilaha illallah, merupakan tafsir dari syahadat la ilaha illallah. Faqala, yakni faqala, maka Allah mengatakan pada ayat setelahnya, ya kan? Pada ayat setelahnya, yaitu ayat 28, ayat 28, waja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibihi la'allahum yarji'un. Dan Nabi Ibrahim menjadikan kalimat tersebut, ya, ucapan beliau, innani bara'un mimma ta'budun illa alladhi fatarani, sebagai kalimatan baqiyah, sebagai ucapan yang tetap, fi aqibihi la'allahum yarji'un. Ya. Nah, kepada keturunan-keturunan setelahnya, la'allahum yarji'un, supaya mereka kembali kepada kepada tauhid, ya, kembali kepada mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, menjadi kalimah baqiyah. Kalimah baqiyah. Qala wa minha, dan di antaranya ayatul Baqarah. Ayat dalam surat Al-Baqarah fil kuffar, tentang orang-orang kafir. Alladzina qala Allah fihim, ya Allah taala berfirman tentang mereka, wa ma hum bi kharijina minan nar. Ya, tentang orang-orang kafir Allah mengatakan mereka itu tidak keluar dari neraka. Artinya apa? Mereka kekal di dalam neraka. Apa sebabnya? Dzakara annahum yuhibbuna andanahum ka hubbillah. Allah menyebutkan bahwasanya mereka mencintai sekutu-sekutu mereka seperti kecintaan mereka kepada Allah. Nah, berarti ini adalah syirik besar, karena Allah menghukuminya dengan kekal di dalam neraka. Memalingkan salah satu ibadah yang sifatnya batinah, tersembunyi kepada selain Allah. Mahabbah, khauf, roja, dan seterusnya dari ibadah-ibadah yang sifatnya batinah. Fadalla ala annahum yuhibbuna Allah hubban 'aziman. Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya mereka cinta kepada Allah dengan kecintaan yang besar. Karena disebutkan yuhibbunahum ka hubbillah, mereka mencintai sesembahan-sesembahan itu seperti kecintaan mereka kepada Allah. Berarti kecintaan mereka kepada Allah juga besar. Tapi apakah itu bermanfaat? Tidak. Kenapa? Karena telah menyekutukan, ya, membagi cintanya, nah, kepada selain Allah, kepada makhluk yang tidak boleh palingkan kecintaan itu kepada mereka. Ya. Karena itu adalah hak prerogatif Allah, hak Allah satu-satunya. Nah. Padahal ala annahum yuhibbuna Allah hubban 'aziman wa lam yudkhilhum fil Islam, dan itu tidak membuat mereka masuk ke dalam Islam. Ya. Mencintai Allah dan menyekutukan Allah dalam mahabbah itu tidak memasukkan mereka ke dalam Islam. Jadi jangan dikira orang-orang musyrik itu tidak punya ibadah. Ya. Mereka itu ahli ibadah. Banyak ibadah mereka. Hanya saja mereka menyekutukan Allah di dalam ibadah itu. Itulah sebabnya mereka, nah, tidak dihukumi sebagai muslimun. Barakallahu fikum. Fa kaifa biman ahabba nidda akbara min hubbillah? Nah, yang menyamakan kecintaannya saja, ya, 50% untuk Allah, 50% untuk tandingan-tandingan mereka selain Allah. Keadaannya seperti itu. Maka bagaimana keadaan orang yang mencintai tandingan selain Allah lebih besar kecintaannya daripada kecintaannya kepada Allah? Ya, tentu keadaannya lebih parah lagi. Kemudian ada yang lebih parah lagi daripada itu. Fakaifa biman la lam yuhibba illa nidda wahda. Maka bagaimana keadaan orang yang tidak mencintai kecuali tandingan itu saja? Walam yuhibba Allah, dan tidak mencintai Allah sama sekali. Tentu lebih parah lagi keadaannya. Barakallahu fikum. Wa minha, dan di antaranya qauluhu sallallahu alaihi wasallam. Sabda Nabi alaihi salatu wasallam, ya, yaitu dalil terakhir hadis Tariq Ibnu Asyam. Man qala la ilaha illallah, barang siapa yang sabda la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah, dan mengingkari apa saja yang disembah selain Allah, haruma maluhu wa damuhu wa hisabu 'ala Allah, maka terjaga hartanya, darahnya, dan hisabnya di sisi Allah. Kata Syekh, wa hadza min a'zami ma yubayyinu ma'na la ilaha illallah. Hadis ini termasuk di antara perkara yang besar dalam menjelaskan makna la ilaha illallah. Naam. Fa innahu lam yaj'al at-talaffuza biha 'asima lid-dami wal ma'ad. Karena Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis ini tidak menjadikan sekedar melafazkan kalimat tauhid, ya, sebagai hal yang bisa melindungi darah dan harta. Jadi sekedar bersyahadat tidak dianggap. Bal wala ma'rifata ma'naha ma'a lafziha. Bahkan kata Syekh, tidak pula ditambah dengan mengenal maknanya, ya, disertai dengan melafadzkannya. Kalau tadi sekedar melafadzkan, sekedar melafadzkan enggak tahu makna, tidak menjaga darah dan hartanya. Kemudian naik lebih sedikit lagi, ya, naik satu tingkatan, melafadzkan dan sekaligus mengetahui maknanya, juga belum menjaga darah dan hartanya. Bal wala al-iqrar bidzalik. Ya. Tidak pula, ya, mentakrir, mengakui itu. Bal wala kaunuhu la yad'u illa Allah wahdah, la syarikalah. Bahkan kata Syekh, ya, tidak pula keadaannya yang tidak menyeru hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja, tidak ada sekutu baginya. Artinya itu tadi, ya, seperti yang sudah kita sebutkan sebelumnya di atas, ya, dia mengucapkan syahadat la ilaha illallah, mengetahui maknanya, kemudian mengakui kandungannya, lalu setelah itu dia tidak melakukan kesyirikan apa saja. Ya. Sampai di sini belum cukup. Subhanallah. Bal la yuharrimu ma lahu wa damahu hatta yudifa ila dhalika al-kufra bima yu'badu min dunillah. Bahkan Nabi alaihi salatu wassalam tidak mengharamkan hartanya dan darahnya sampai dia menambah al-kufra bima ibadu minillah, sampai dia menambah itu dengan pengingkaran dia terhadap apa yang disembah selain Allah. Nah, jadi ada berapa perkara? Ada 4. Pertama syahadat. Nah, ini yang pertama. Kalau enggak syahadat ya enggak bisa masuk Islam, kan begitu. Kemudian faham maknanya. Apa makna syahadat la ilaha illallah? Tiada Tuhan selain Allah. Salah. Tiada Tuhan selain Allah. Ya Allah, ini makna yang banyak tersebar. Tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Ya, kalau kita mengatakan tiada Tuhan selain Allah, berarti tidak ada Buddha yang disembah. Tidak ada kuburan-kuburan yang disembah. Tidak ada pohon yang disembah. Padahal hakikatnya, faktanya, ada kan banyak sesembahan selain Allah yang disembah selain Allah. Banyak sekali. Tapi, ya, sesembahan itu semuanya batil. Yang hak hanya Allah. Berarti, terjemahan atau mana yang benar, tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah. Nah, itu tadi. Dia mengetahui maknanya. Kemudian ditambah, dia tidak melakukan kesyirikan apa saja. Tidak pernah sekalipun dia menyeru kepada selain Allah. Ya, tidak ada kesyirikannya sedikit pun. Nah, sampai di sini saja belum cukup. Ya, dia harus menambah yang keempat, yaitu mengingkari apa saja yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Harus ada pengingkaran. Harus ada pengingkaran. Nah, fa in syakka aw tawaqqafa. Nah, ini sekarang. Kadang orang yang tidak mengingkari, ya, keadaannya bagaimana? Di antaranya dia ragu, meragukan kebatilan segala sesuatu yang disembah selain Allah. Ragu dia, enggak mantap kalau yang hak hanya Allah. Aw tawaqqafa, atau dia tawakuf, tidak mau membenarkan, tidak pula menyalahkan. Tawakuf, saya tidak mau menyalahkan, menganggap batil. Nah, saya tawakuf, tapi saya sendiri tidak melakukan kesyirikan. Nah, ini namanya tawakuf, tidak membenarkan, tidak menyalahkan. Lam yuharrim ma lahu wa damah. Nabi alaihi salatu wasallam dalam hadis ini tidak mengharamkan hartanya dan darahnya. Faya laha mimas'alatin ma'a'zamaha wa ajallaha. Nah, betapa besarnya, betapa agungnya permasalahan ini. Ini ungkapan ta'ajub ya. Faya lahu min bayanin ma'a'zahahu. Betapa jelasnya penjelasan ini. Wa hujjatin ma'a'ta'aha lil munazi'. Dan betapa kuatnya hujjah ini bagi orang-orang yang menentang. Wallahu a'lam bissawab. Selesai ya, kita membaca apa yang disebutkan oleh Imam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah dalam bab ini. Tersisa penjelasan As-Sa'di rahimahullah dalam Al-Qaul As-Sadid. Akan kita baca pada pertemuan selanjutnya bi'idznillah ta'ala. Wa ila huna jazakumullahu khairan. Tafaddalu, barakallahu fikum.